Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'ad. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun anda berada, seperti yang telah tadi kami kabarkan, ya insyaallah pada pukul 20.30 menitan ya, kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian langsung dari Studio Indasiar, yaitu pembahasan kitab fikih, yaitu kitab Al-Mulakhas Al-Fikih, yang akan disampaikan oleh Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pembahasan terakhir kemarin, masih pada pembahasan tentang bab zakat ya, sampai pada pembahasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, mudah-mudahan masih pada ingat semuanya. Dan mungkin untuk langsung kita mendapatkan faedah, anda bisa siapkan kitab atau buku tulisnya agar apa yang kita simak bisa kita catat dan bisa kita merojaah setiap saat ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz Helmi Bajri sudah hadir di studio. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله para pendengar setia Radio Indosiar 91,8 FM. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam mempelajari, di dalam memahami, dan juga di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan insyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab zakat, dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang penjelasan para penerima zakat, yang sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa di sana ada 8 kelompok yang di mana mereka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimul hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya as-shadaqat, yakni mereka orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah atau zakat, yaitu diberikan kepada al-fuqara, orang-orang fakir, wal-masyakin, orang-orang miskin, wal-amilina alaiha, wal-amilina alaiha itu petugas-petugas zakat, wal-muallafati kulubuhum, dan orang-orang yang dimana untuk melunakkan hati mereka, wafirriqab, dan para budak hamba sahaya yang mereka mencicil kepada tuannya, nah, atau tidak mendapatkan uang untuk mencicil agar dia terbebas dari perbudakan, maka dibantu dari harta zakat. Nah, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, wafisabilillah, orang-orang yang di jalan Allah, wabdissabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 8 asnaf, 8 kelompok yang dimana mereka berhak untuk menerima zakat. Dan yang terakhir yang telah kita bahas dari 8 kelompok orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu yang pertama al-fuqara. Nah, yang pertama al-fuqara di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, wahum ashaddu hajatan minal masakin, bahwa orang-orang fuqara adalah mereka orang-orang yang lebih membutuhkan dari orang-orang miskin. Dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai mereka dengan orang-orang fuqara, dan dimulai dari yang lebih membutuhkan. Innamas shadaqatu lil fuqara. Naam. Kemudian yang telah kita bahas pula, yaitu yang kedua al-masakin, orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin di sini keadaannya lebih baik daripada orang fuqara. Naam. Dan mereka fuqara al-masakin itu diberikan dari harta zakat, karena mereka termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi sekarang kita akan masuk ke yang ketiga dari 8 kelompok yang mereka berhak untuk menerima zakat. Qala ats-tsalif al-amiluna 'alaiha. Berkata Hafidzahullah Ta'ala bahwa di antara mereka yang berhak untuk menerima zakat itu al-amiluna 'alaiha, yaitu para petugas, para pekerja yang dimana mereka ditugaskan dalam bagian zakat. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang dimana mereka sebagai petugas zakat. Dan petugas zakat di sini baik mereka yang menghitung, baik mereka yang menulis, ataupun mereka yang menimbang, ataupun mereka yang tugasnya mengambil dari harta-harta yang dimana orang-orang sudah ada kewajiban untuk membayar zakat. Naam. Qala Hafidzahullah Ta'ala, wahumul ummal alladzina yaqumuna bijam'iz zakah min ashabiha fa'amiluna 'alaiha, adalah mereka para pekerja. Para pekerja yang di mana tugasnya mereka untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mereka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang datang kepada para peternak kambing, datang kepada para mereka yang berternak sapi atau unta, dilihat, dicek apakah sudah mencapai nisab dan haul. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, maka kewajiban mereka untuk orang-orang yang mempunyai harta tadi untuk membayar zakat. Dan ada petugas zakat yang di mana mereka mengambilnya. Dengan ini bahwa di dalam zakat, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya kita bahas, yakni seseorang boleh untuk membagikan sendiri, boleh, jais. Dan juga apabila di sana ada amil, petugas zakat, yang dimana mereka ditugaskan oleh pimpinan walil amr, untuk mengambil, maka kita berikan kepada mereka. Kita berikan kepada mereka. Biarkan mereka yang mengambilnya, biarkan mereka yang membagikannya. Taib. Qala. Qala hafidhullah ta'ala wa yahfadunaha. Dan orang-orang petugas zakat, mereka senantiasa menjaga harta zakat. Dengan ini, bahwa para petugas zakat itu yang dimana mereka harus aqil, kemudian dia balik, dan juga mereka harus amanah. Nah, jangan mereka orang-orang yang berkhianat dijadikan petugas zakat. Kenapa? Karena ditakutkan mereka akan mengambil, mencuri dari harta zakat. Yang dimana harta zakat tadi yang harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Naam. Qala fidhallahu ta'ala wa yahfadunaha. Orang-orang petugas zakat, mereka menjaga harta-harta zakat. Wa yuwazzi'unaha. Para petugas zakat, mereka tugasnya membagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ala mustahiqiha bi amri imamil muslimin. Naam, diberikan, dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat bi amri imamil muslimin, dengan perintah dari imamil muslimin, dari walil amr. Naam. Karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan juga menulis dan menghitung, menimbang, dan membagi-bagikannya, yang dimana mereka ditugaskan oleh pimpinan negara. Dan di sini kita perlu untuk mengetahui bahwa wakil dan al-amiluna 'alaiha itu berbeda. Nah, kalau wakil di sana, di mana mereka bukan petugas zakat, dia hanya membagikan, diamanahi oleh temannya atau saudaranya, tolong uang ini bagikan kepada mereka. Nah, wakil. Nah, ini membantu temannya tadi untuk memberikan kepada orang-orang fuqara masakin. Sehingga di sini berbeda antara wakil dan orang-orang petugas zakat. Kalau petugas zakat, yang dimana mereka tugasnya adalah petugas zakat dan sudah dibentuk dan diperintah oleh walil amr, para pimpinan, dan pimpinan negara, sehingga mereka tugasnya bukan hanya membagikan saja, akan tapi menjaganya sebagaimana tadi kita sebutkan, menulis, menghitung, menimbang, membagikan. Nah, karena itu adalah merupakan tugas mereka, tugas keseharian mereka. Yang dimana dari zakat bahimatul an'am, binatang ternak, atau zakat biji-bijian, atau zakat emas, perak, ataupun yang lainnya, dikumpulkan oleh dia, petugas-petugas zakat, dihitung, kemudian dibagikan. Nah, tayyib. Qala fitahullahu ta'ala fayu'tawna minaz zakah qadra ujrati amalihim. Mereka, para petugas-petugas zakat, mereka diberikan dari zakat sekedar ujroh, upah terhadap tugas mereka. Dan di sana yakni tidak ada yang diberikan misalnya harus dengan jumlah segini lah. Imam melihat bahwa yang cukup adalah diberikan segini. Nah, imam melihat bahwa mereka petugas-petugas zakat diberikan mawa yang cukup segini. Nah, sedangkan batasannya harus dengan kasih berapa dan sebagainya, tidak ada. Nah, sebagian para ulama mereka ada membatasi, tapi yang rajih di sana sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, fiyutawna minaz zakah qadra ujrati amalihim. Dilihat kalau memang dia tugasnya itu berat, sampai mengambil ke daerah pegunungan, ternak misalkan. Nah, membawa kambing, atau membawa sapi dari tempat yang jauh. Nah, tentunya mereka diberikan lebih. Kenapa? Karena tugas mereka yang lumayan cukup berat. Nah, kalau misalkan tugasnya tidak begitu berat, hanya menulis saja atau lain sebagainya, maka diberikan sekedar dari upah pekerjaan mereka. Baik, dari harta zakat tadi. Illa in kana walil amr qad rattaba lahum rawatib min baitil mal ala hadzal amal fala yajuz ay yu'tau syai'an min az-zakah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, kecuali apabila walil amr sudah memberikan gaji, sudah memberikan upah untuk mereka, upah bulanan misalkan, dari baitil mal, dari kas negara. Nah, kalau misalkan walil amr sudah memberikan kepada mereka perburuan rawatib, yakni upah sebagai pekerjaan mereka, di sini dikatakan oleh Syekh Saleh menyebutkan fala yajuz, maka tidak boleh untuk diberikan dari harta zakat. Kenapa? Karena mereka sudah menerima uang bulanan gaji dari walil amr. Kama huwa jari fi hadzal waqt, sebagaimana yang terjadi pada waktu sekarang ini. Fa inal ummal yu'tauna min qibal ad-daulah, bahwa petugas-petugas zakat itu diberikan dari kas negara. Fa ya'khuduna al-intibati ala 'amalihim fi az-zakah, mereka menerima gaji dari pekerjaan mereka sebagai petugas zakat. Fahaulai haramun alaihim ayakhudu minaz zakah syai'an an amalihim, maka mereka haram untuk mengambil dari harta zakat dari pekerjaan mereka, karena mereka sudah diberikan gaji oleh walil amr. Di'annahum qad u'tu ujrata amalihim min ghairiha, karena mereka sudah diberikan upah dari pekerjaan mereka dari selain harta zakat. Nah, ini yang ketiga. Baik, yang keempat, qala fidhullah ta'ala ar-radi, dari kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat, yaitu wal mu'allafatu qulubuhum. Baik, wal mu'allafatu qulubuhum jam'u mu'allaf min at-ta'lif wa huwa jam'ul qulub. Dikatakan hafizahullah taala, kelompok yang keempat, mu'allafatu qulubuhum, jama' al-mu'allaf min at-ta'lif. At-ta'lif yaitu melunakkan hati mereka atau menarik hati mereka. Nah, wal mu'allafatu qulubuhum qisman, orang-orang mu'allafatu qulubuhum di sana ada dua, al-kuffar wa muslimun, orang-orang kafir, orang-orang muslim. Fal kafir yu'ta min az-zakah idza rujiya islamuhu litaqwa niyyatuhu an ad-dukhul fil islam wa ishtadda rughbatuhu. Dikatakan hafizahullah taala bahwa wal mu'allafatu qulubuhum, di sana ada dua kelompok, yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang muslim. Orang kafir diberikan dari zakat idza rujiya, apabila diharapkan dia bisa masuk Islam untuk memperkuat dari keinginannya. Nah, dalam masuk Islam, yakni imam ketika melihat dia ada potensi untuk bisa masuk Islam, sehingga agar tertarik hatinya, agar melunakkan hatinya, diberikan dari harta zakat tadi, sehingga dia mempunyai keinginan yang kuat untuk masuk Islam. Naam. Aw ila hasala bi'ta'ihi kafu syarrihi 'anil muslimin aw syarri ghairihi. Atau apabila dia diberikan dari harta zakat, bisa menahan dari keburukan-keburukan dari kaum muslimin, dikarenakan dia suka menganiaya kaum muslimin ataupun yang lainnya. Nah, suka berbuat ulah atau yang lainnya, mengganggu. Ini semuanya mudarat. Sehingga diberikan dari harta zakat tadi agar dia tidak melakukan keburukan-keburukan terhadap orang-orang muslimin. Nah, tidak mengganggunya atau lain sebagainya. Hada jais. Nah. Baik. Yang kedua, ya mu'allafatul qulub, yaitu seorang orang yang muslim. Baik, wal muslim al mu'allaf yu'ta min az-zakah li taqwiyati imanihi. Muslim yang di mana dia baru masuk Islam, diberikan dari zakat agar keimanannya itu kuat. Auraja islami nadhirihi, atau berharap dengan diberikannya kepada orang yang masuk Islam agar dia hatinya kuat, keimanannya kuat. Atau misalkan teman-teman yang sepertinya seperti dia diharapkan masuk Islam. Misalkan dia punya teman yang masih kafir, melihat temannya tadi, melihat orang yang baru masuk Islam diberi harta zakat, sehingga temannya tadi ada keinginan untuk masuk Islam seperti temannya yang tadi diberikan dari harta zakat. Sehingga orang-orang yang baru masuk Islam, apalagi mereka yang sebelumnya yang punya kekayaan, akan tapi kekayaannya dia dihasilkan dari sesuatu yang haram, dia meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan dia masuk Islam, kemudian dia dalam keadaan misalkan tidak seperti dulu, di mana keadaannya kaya raya dan sebagainya, kemudian diberikan harta zakat agar keimanannya kuat. Atau orang yang sepertinya, atau orang teman-temannya yang masih kafir, dia bisa masuk Islam ketika melihat temannya diberikan harta zakat. Baik. Walau dzalik min al-a'rad as-sahihah al-mufidah lil muslimin. Dan juga yang lainnya dari tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang bagus yang diperuntukkan untuk orang-orang muslim. Wali atawul ta'lif innama yu'mal bihi indal hajah ilahi faqat. Dan pemberian harta zakat lit-ta'lif, untuk menarik hati atau melunakkan hati, innama yu'mal bihi indal hajah. Hal ini dilakukan lil hajah, untuk suatu keperluan faqat. Lian Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum taruku al-i'ta lit-ta'lif li'adab al-hajati ilai fi waktihim. Dikarenakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam seperti Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, mereka meninggalkan atau tidak memberikan yakni li'ta lit-ta'lif, untuk menarik hati atau menggunakan hati, dikarenakan tidak ada al-hajah ketika waktu itu, fi waktihim, ketika waktu itu pada zaman mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita teruskan kembali insyaallah ta'ala dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, itu yang kelima insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Baik, ya, atas faedah yang kesempatan malam hari ini, demikian telah kita simak bersama kajian pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh bersama Ustaz Hilmi Bajri Hafizahullah Ta'ala. Ya, masih pada pembahasan kitab zakat, yaitu pembahasan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan sudah ada 4 golongan yang telah kita bahas, dan sisanya insya Allah kita akan bahas lagi pada kesempatan yang akan datang. Hayrulan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.